Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama guru saya yang selalu saya curi ilmunya lalu saya sebarkan. Nah, mohon nasihat tuan guru kepada saya dalam dakwah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bersama Ustaz Dan Lepit. Kalau kita ingin mencari kebahagiaan, bahasa Arabnya Sa'adah. Orang yang sangat bahagia namanya As'ad. Bahagia dan lembut namanya As'ad Lepit. Kalau kita ingin tambahkan dokter di depannya, maka menjadi Das'ad Lepit. Mudah-mudahan dia jadi dokter yang membahagiakan orang lain. Karena As'ad Ayus itu juga membahagiakan dan berdakwah dengan lemah lembut, menghadirkan harmoni untuk merajut kebaikan bangsa negara kita dan kehidupan masyarakat yang lebih semangat dengan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah, bahagia sekali saya dapat nasihat hari ini. Mudah-mudahan Allah menjaga tuan guru kita. Sedikit sekali bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang punya ilmu seperti beliau. Kita umat Islam wajib mendoakan beliau terpelihara dari segala fitnah dunia dan Allah panjangkan umurnya. Amin. Amin. Terima kasih tuan guru Adi Hidayat. Mudah-mudahan saya selalu dibimbing dan dituntun dalam dakwah, sebab ilmu-ilmu tuan guru saya banyak mencurinya lalu saya dakwakan dengan versi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk dapat di kursi yang sudah disediakan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, mohon kiranya kepada Bapak Ibu untuk dapat kembali duduk di kursi yang sudah disediakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dum dum dum.